Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa attaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kum qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyara al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk membaca kitab Syarah Kitabul Kabair li Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Kita masih dalam bab At-Takdir min Syarih Lisan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada hadis yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha kullaha tukafir lisan taqulu ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna. Apabila ibnu adam berada di waktu pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya tukafirul lisan, yaitu tadillu wa tafwa, tunduk merendahkan diri kepada lisan, di mana anggota tubuh seluruhnya itu mengikuti lisan, yang mana baik buruknya, lurus istiqomahnya tergantung pada lisan, di mana lisan adalah merupakan terjemahan sebagai penterjemah yang mengungkapkan sesuatu yang ada dalam hati seseorang, sehingga tentunya tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadan jasadu kulluh ala wahil qalb. Ketahuilah sungguhnya dalam jasad itu ada semua daging. Apabila baik daging tersebut maka akan baik seluruh jasadnya, dan apabila rusak maka akan rusak seluruh jasadnya pula. Ketahuilah itu adalah hati. Nah, baik buruknya tergantung sesuatu yang ada dalam hati, yang itu diungkapkan dengan lisan, maka tidak bertentangan hadis ini dengan hadis tersebut. Yang kemudian lisan mengatakan ittaqillah fina, anggota tubuh mengatakan kepada lisan ittaqillah fina, bertakwalah engkau kepada Allah terkait kami. Fa inna manahnu bika karusumya, kami tergantung terhadap instaqamta istaqamna, jika engkau lurus maka kami pun lurus. Wa ini wajad ta wajadna, dan jika engkau bengkok kami pun bengkok. Kita telah membaca hadis ini, dan demikian pula membaca penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Hafidzallahu Ta'ala. Yang kemudian di kesempatan malam hari ini kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Mu'alif Rahimahullah Ta'ala, di mana Mu'alif Rahimahullah Ta'ala beliau mengatakan wa'an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba ia berbicara dengan suatu kalimat apa yang tidak ia pikirkan, tidak ia perhatikan, tidak memikirkan dampak kejelekan dari apa yang ucapkan, yazilu biha finnar, dengan suatu kalimat yang dia ucapkan tersebut ia pun dilemparkan tergelincir dalam neraka. Ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang asar dari suatu ucapan yang diucapkan oleh seseorang tatkala dia tidak memikirkan terlebih dahulu apa yang dia ucapkan tersebut, apakah sesuatu yang di dalamnya itu kebaikan ataukah kejelekan, yang natijahnya, hasilnya, dampaknya. Nah, bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat tersebut sesuatu yang dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan, menjadikan dia terjatuh dengan sebab ucapan tersebut yang dia tidak memikirkan, memperhatikannya. Nah, kepada sesuatu yang diharamkan, sehingga dengannya dia pun menghadapkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa yang keluar dari ucapan tersebut tanpa dia menyadari ada sesuatu kekufuran yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ternyata ucapan yang keluar dari lisannya bentuk mencela terhadap agama, memperolok-olok terhadap agama. yang menyebabkan dia bisa keluar dari Islam. Ya, terkadang apa yang keluar darinya, ucapan tersebut berupa umpatan, celaan, cercaan, tuduhan yang bisa menjadi sebab akan perginya amalan kebaikan yang dia kerjakan sewaktu di dunia untuk diberikan kepada orang lain. Menyebabkan dirinya dihadapkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab dia tergelincir ke dalam neraka lebih jauh dibandingkan antara timur dan barat. Ini semakin menegaskan dari apa yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Demikian pula yang jelas di Syekh Hafidzallahu taala terkait peringatan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dari lisan. Hendaklah senantiasa menjaga lisannya, merenungkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Manakala apa yang dia ucapkan adalah sesuatu perkara yang mengandung kebaikan padanya, maka hendak dia mengucapkan. Manakala tidak ada kebaikan padanya, maka tentunya diam lebih utama, lebih baik, karena yang demikian lebih menyelamatkan seorang hamba dari terjatuh kepada dosa, perkara-perkara yang sia-sia. Wali Tirmizi wa sahahahu an Bilal ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dan diriwayatkan oleh Tirmizi rahimahullahu ta'ala dan disahihkan oleh beliau dari Bilal ibn al-Harith marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah." Sesungguhnya seorang itu dia berbicara dengan suatu kalimat, suatu perkataan, suatu ucapan dari perkara yang diridai Allah Subhanahu wa taala, min ridwanillahi, maka yadhunnu an tablugha ma balaghat. Ucapan yang dia ucapkan tersebut dari perkara yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka, tidak mengira bahwa sanya perkataan yang dia ucapkan tersebut bisa menyampaikan apa yang sampai padanya dari suatu tingkat derajat kemuliaan. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatatkan untuknya bahwa ia dengan yang tersebut akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajula la yatakallamu bil kalimah, dan sungguh seseorang itu mengucapkan suatu kalimat, min sakhatillah, dari perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka na yadhunnu an tablugha ma balaghat, yang dia tidak menyangka, tidak mengira bahwasanya apa yang diucapkan tersebut menyampaikan apa yang sampai dengannya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil qah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatatkan untuknya dengan kalimat tersebut ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hingga hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali hadis ini menegaskan ya, memperingatkan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dalam berbicara, dalam senantiasa menjaga lisannya, merenungkan, memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak diucapkan tersebut, apakah sesuatu yang mengandung kebaikan atau tidak. karena dampak azar pengaruh dari suatu ucapan yang diucapkan tersebut, ya, begitu besar. Naam, ya, sebagaimana yang tergambarkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Syekh Hafidhallahu Ta'ala Surah Al-Fawzan Hafidhallahu Ta'ala mengatakan hadil ahadithu kulluha fi mawdi'il kalimati thayyibah wal kalimati sayyi'ah. Hadith-hadith ini semuanya dalam konteks pembahasan terkait suatu kalimat yang baik, demikian pula kalimat yang buruk. Qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha thabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas na'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat suatu perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid, kasajaratin thayyibah, sebagaimana, ya, ataukah seperti pohon yang baik pula, asluha thabit wa faruha fis sama, di mana akarnya itu kokoh, cabangnya itu menjulang ke langit. Naam, ya, pohon yang baik tersebut akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit, sebagaimana sajaratul iman, ya, bagaimana kokohnya keimanan tersebut dalam hati seorang mukmin, dalam hal pengetahuan ilmu demikian pula keyakinan, yang mana cabangnya yang dari keimanan tersebut berupa kalimat-kalimat yang baik, amalan soleh, akhlak yang diridhoi, adab-adab yang mulia, senantiasa yang demikian naik kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan ucapan yang keluar dari pohon keimanan yang ada pada di seorang hamba, di mana hamba tersebut mengambil faedah darinya dan orang lain mengambil manfaat dari dirinya. Naam, ya, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang mana pohon tersebut memberikan buah, ya, memberikan manfaat, ya, pada setiap waktunya, setiap musimnya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, naam, sebagaimana keimanan tersebut, naam, memberikan buah yang begitu indah, yang begitu bagus, baik pada diri seorang yang beriman, ya, dari amalan sholih, akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang bagus, naam, yang seorang mukmin tersebut mengambil manfaat dengannya, demikian pula orang lain mendapatkan manfaat darinya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan tersebut untuk manusia supaya mereka senantiasa mengingatnya. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. dan permisalan. Kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk pula. Nah, yang tidak menghasilkan buah, kalaupun menghasilkan sesuatu yang buruk pula buahnya tersebut. Nah, ya, permisalan dari kalimat yang buruk tersebut seperti pohon yang buruk pula, yang tidak menghasilkan buah, kalaupun menghasilkan sesuatu yang buruk buahnya, di mana akarnya tersebut tercabut dari permukaan tanah. Ya, malaha min qarar, sehingga tidaklah bisa tegak tetap sedikit pun pohon tersebut. Nah, ya, sebagaimana kalimat yang buruk, ya, tidak mendatangkan manfaat, yang ada adalah memadorotkan bagi yang mengucapkannya. Orang lain tidak bisa mengambil manfaat dari, termadorotkan pula dengannya. Nah, waqala ta'ala man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalih yarfa'u walladheena yamkuruna sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan izzah, kemuliaan, maka kemuliaan itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu milik Allah. Sehingga carilah, mintalah kemuliaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Yang tentunya kemuliaan ini tidaklah didapatkan seseorang kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Oleh karena itu, termasuk di antara doa dari salaf sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, naam, wa kana min du'a'i salaf, bahwasanya termasuk dari doanya salaf, Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatika. Ya Allah, muliakanlah diriku dengan mentaatimu, dan jangan engkau hinakan, engkau rendahkan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Nah, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Cari, mintalah kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, niscaya kemuliaan dia akan dapatkan. Sebagaimana kehinaan, kerendahan itu tatkala seorang hamba itu berbuat dosa dan kemaksiatan, ya, dan ini suatu perkara yang pasti, ya, dengan kemaksiatan akan merendahkan, menghinakan hamba tersebut. Karena kemuliaan itu, ya, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kehinaan, kerendahan tatkala hamba tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Nah, maka bareng siapa yang menginginkan kemuliaan, ya, maka kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Carilah, mintalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan berbuat dosa dan kemaksiatan. Karena dengannya itu sesuatu yang menjadikan hamba tersebut rendah dan hina. Ya. Ibnu Mubarak rahimallahu taala beliau pernah mengatakan ra'aitu dzunubatun itul qulub wa qad yurisu dzulla idmanuha wa tarku dzunub hayatul qulub wa khairun linafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illal muluk wa akhbaru su wa ruhbanuha. Aku melihat dosa itu mematikan hati, ya, dan dosa-dosa tersebut tatkala dilakukan secara terus-menerus, ya, tidak meninggalkannya, hamba tersebut akan mewariskan kehinaan padanya. Meninggalkan dosa adalah hidupnya hati, dan sebaik-baik untuk dirimu adalah dengan meninggalkannya. Tidak ada yang lebih merusak agama, ya, dibandingkan, ya, tidaklah merusak, ya, lebih merusak agama, ya, dibandingkan mereka penguasa, ya, ulama usu, demikian pula ahli ibadahnya. Nah, maka siapa yang menginginkan kemuliaan, maka carilah, mintalah kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ilai yas'adul kalimu thayyibu wal amalu shalih yarfa'u. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang baik, perkataan-perkataan yang baik, yang bagus itu naik. Demikian pula amalan-amalan soleh tersebut diangkat. Walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid wa makru ulaika wa yabur. Dan orang-orang yang mereka rencanakan kejahatan, jelekan bagi mereka adab yang keras, dan rencana jahat buruk mereka akan hancur. Nah, ya. Wal kalamu thayyib, kata beliau hafizallahu ta'ala, dan perkataan-perkataan yang baik, yas'adu lillahi idza kana mahu amalun shalih. Kalimat-kalimat yang baik, perkataan-perkataan yang baik itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila bersama perkataan-perkataan yang baik tersebut amalan shalih. Ya. Qala ta'ala wal amalun shalih yarfa'u, dan amalan shalih tersebut yang akan mengangkatnya. Ya, li'anul qawla la yakfi dunal amal. Karena suatu ucapan tidaklah mencukupi, tidaklah cukup tanpa adanya amalan. Naam. Ya. Ini naam menurut sebagian dari kalam al-ain. Ya. Maksud dari ayat ini bahwasanya kalimat-kalimat yang baik tersebut tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bersama padanya itu, ya, amalan soleh. Dengan seorang hamba melakukan amalan soleh, maka kalimat-kalimat yang thayyib itu pun akan naik. Ya. Karena satu ucapan tidaklah cukup tanpa adanya amalan. Nah, sebagian dari kalangan al-ain, al-tafsir mengatakan bahwasanya, nah, maksud dari ayat ini bahwasanya sebagaimana naam kalimat-kalimat yang baik tersebut naik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula amalan saleh, ya, akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu taala alam biswa. Pada naam dua penjelasan di sini terkait maksud dari ayat ini, ilayas adhum kalimun taib wal amalu saleh yarfa'u. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya maksud dari ayat ini bahwasanya kalimat-kalimat yang baik, perkataan-perkataan yang baik tersebut akan naik kepada Allah apabila bersamanya itu amalan saleh. Disebabkan karena ucapan saja itu tidak cukup tanpa adanya amalan. Sehingga naiknya perkataan yang baik tersebut tergantung dari amalan saleh, perbuatan saleh dari seorang hamba. Ini sebagian penjelasan dari naam sebagian ahli tafsir dalam hal ini. Sebagian mengatakan bahwasanya naam amalan saleh akan diangkat sebagaimana perkataan-perkataan tersebut akan diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ahadits Maka dalam hadis tadi di annal kalimata thayyibah, bahwasanya perkataan perkataan yang baik, yaktubullahu ridwanahu li sahibiha ila yaumil yalqahu. Bahwasanya dalam hadis ini, ya, perkataan perkataan yang baik Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk ia mengucapkannya hingga pada hari ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatu sayyi'ah yaktubullahu biha ghadabahu ala sahibiha ila yaumil yalqah. Demikian pula perkataan-perkataan buruk Allah Subhanahu wa taala mencatat, ya, dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas orang yang mengucapkannya hingga hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anal kalimat thayyibah yarfa'ullahu bihal 'abda darajat. Dan sungguh perkataan-perkataan yang baik tersebut Allah akan mengangkat dengannya hamba beberapa derajat. Wal kalimatu sayyi'ah yahwi biha finnari abad mimma bainal masyriq wal maghrib. Dan perkataan-perkataan yang jelek tersebut Allah akan merendahkan dengannya dalam neraka hamba tersebut sejauh yang lebih jauh dibandingkan antara timur dan barat. Wa fil ahadits at-tahdziru min khuturatil kalam. Dalam hadits-hadits ini memberikan peringatan dari bahayanya berbicara. Ya, wa annal kalam alladzi laysa fihi khairun fasuqutu anhu afdal min at-takallum bihi. Dan sungguhnya berbicara, pembicaraan, suatu pembicaraan yang tidak ada padanya kebaikan, ya, fasuqutu anhu, maka diam darinya itu lebih utama dibandingkan seorang berbicara. Ya. Suatu ucapan, ya, yang tidak ada padanya kebaikan, maka diam itu lebih baik dibandingkan dengan berbicara dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Bismillah ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Mubarak ala nabina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam.